Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dan dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man yuridillah, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, bihi, dengannya atau kepadanya, yaitu kepada seorang hamba, khairan, kebaikan, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, yufaqqihu fid din, ay yufahhimhu fid din, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya faham dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadith ini diriwayatkan oleh al-imam rahimahumallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadith ini datang dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, yang dimaksud adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Umawi Al-Makki Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memiliki hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemunya di Abdi Manaf. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi masih ada hubungan nasab antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari sini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan yang dimiliki oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Muawiyah, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan beliau adalah khalifatul muslimin, pemimpin kaum muslimin. Disebutkan bahwa beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin kaum muslimin selama 20 tahun. Subhanallah. Kurang lebih 20 tahun Muawiyah menjadi khalifatul muslimin. Dan disebutkan pula bahwa Muawiyah, beliau adalah khairul muluk, raja terbaik dari raja-raja kaum muslimin. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah katibul wahyi, katib al-wahyi, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah azza wajal, maka Nabi memerintahkan kepada Muawiyah untuk menulisnya, sehingga beliau dikenal dengan katibun nabi atau katibul wahyi, penulis wahyu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdibih. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah hadiyan yang memberi petunjuk, mahdiyan yang mendapatkan petunjuk, wahdibihi, dan berikanlah petunjuk kepada seseorang melalui perantara Muawiyah. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dari sini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah tentang keutamaan yang dimiliki oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian pula disebutkan oleh Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah bahwa ada seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya Ibnu Abbas, hal laka fi amiril mu'minina Muawiyah fa innahu ma authara illa biwahidah. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah amirul mu'minin? Sesungguhnya beliau ma authara illa biwahidah, beliau tidaklah mengerjakan salat witir kecuali satu rakaat, padahal beliau seorang khalifah, seorang pemimpin kaum muslimin, di mana beliau tidaklah mengerjakan salat al-witir kecuali satu rakaat. Bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fa innahu faqihun. Sesungguhnya Muawiyah adalah seorang yang faqih, yang betul-betul memahami agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu dipertanyakan kenapa beliau mengerjakan salat al-witir satu rakaat. Adapun mengerjakan salat witir satu rakaat diperbolehkan. Diperbolehkan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka ini pula menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Adapun ibunda beliau, ibunda Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, adalah Hindun atau Hindu, bisa ditanwin, bisa pula tidak. Hindun bintu Utbah atau Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf radhiyallahu anha, termasuk di antara sahabiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana sebelumnya, sebelum Hindun bintu Rabi'ah atau Hindun bintu Utbah masuk ke dalam Islam, beliau sangat membenci Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau sangat membenci Islam dan beliau sangat membenci Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena Hamzah telah membunuh ayahnya pada peristiwa perang Badar. Sehingga Hindun bintu Utbah sangat membenci Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Oleh karena itu, beliaulah yaitu Hindun bintu Utbah yang telah membelah, yang telah menyobek dada Hamzah bin Abdul Muttalib pada peristiwa perang Uhud. Naam, dan ingin memakan hati Hamzah bin Abdul Muttalib, disebabkan karena Hamzah telah membunuh ayahnya. Ini sebelum Hindun bintu Utbah masuk ke dalam Islam. Beliau sangat membenci Islam, sangat membenci Rasulullah, sangat membenci Hamzah, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Namun hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Hindun bintu Utbah dan dia masuk ke dalam Islam menjadi seorang muslimah dan termasuk di antara sahabiyah, sahabiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, beliau meninggal pada bulan Rajab tahun 60 Hijriah dalam keadaan beliau berusia mendekati 80 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini secara ringkas tentang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira," barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, "yufaqihu fid din," ay yufahhimhu fid din, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faham dalam perkara agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa di antara tanda kebaikan, di antara tanda kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Demikian pula menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala merupakan sabil, merupakan jalan untuk mendapatkan asyraf, kemuliaan, warif'ah, ad-darajah, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kemuliaan dan ketinggian derajat yang paling afdal, yang paling utama adalah kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Sehingga setiap ayat ataukah hadis yang engkau baca, yang engkau hafal, maka itu akan semakin meninggikanmu, akan semakin memuliakanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa kedudukan para ulama ahlul ilm itu setelah kedudukan para nabi alaihi wassalatu wassalam, di mana Allah Jalla wa Ala meletakkan darajatul ulama, kedudukan para ulama setelah kedudukan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman dekat. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, "Innal ulama minas siddiqin, walihada darajatuhum ba'da darajatin nubuwah bal arfa' minas syuhada." Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, sesungguhnya para ulama minas siddiqin, mereka termasuk dari kalangan as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Walihada darajatuhum ba'da darajatin nubuwah, oleh karena itu derajat mereka, kedudukan mereka para ulama setelah kedudukan para nabi alaihi wassalatu wassalam, minan nabiyyin was-siddiqin, bal arfa minas syuhada, bahkan kedudukan para ulama itu lebih tinggi daripada kedudukan para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ilmu, dengan menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan yang diberikan ilmu, yang memiliki ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Narfa'u darajatin man nasya', kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, ay bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Seorang hamba akan diangkat derajatnya, kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara sebab diangkatnya musibah dan tidak diturunkannya bencana kepada umat ini, disebabkan karena di tengah-tengah mereka ada para ulama yang mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Jalla wa Ala tidak menurunkan musibah, tidak menurunkan bencana kepada mereka. Kata para ulama ussalaf, inna Allah azza wa jal yadfa'ul bala' an hadhil ummah birihlati ashabil hadith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah dari umat ini disebabkan karena perjalanan mereka para ulama ashabul hadith, yang mereka menuntut ilmu hadith, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula dari hadis ini, yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seorang yang menuntut ilmu. Semakin dia menuntut ilmu, semakin dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan baginya. Adapun seseorang yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menunjukkan bahwa Allah Jalla wa ala tidak menghendaki kebaikan baginya, dan itu merupakan tanda kebinasaan. Waliyadhu billah, nas'alullah ta'ala al-afiyata wassalama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba akan menjadi mulia. Seorang hamba akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, dengan ilmu, bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu diukur dengan banyaknya harta, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meminta kepada Allah tambahan harta. Namun apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang beliau minta adalah ziyadat al-ilm, tambahan ilmu. Yang kalau seandainya di sana ada sesuatu yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih mulia daripada ilmu, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memintanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Jadi yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Sehingga yang menjadi tolak ukur, yang menjadi mizan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ilmu, bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tidak sebagaimana yang disangka oleh sebagian manusia. Sebagian mereka menyangka bahwa tolak ukur kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan banyaknya harta. Apabila si fulan itu kaya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Apabila si fulan itu miskin, hidupnya sengsara, berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Mereka menjadikan tolak ukur kemuliaan dan ketinggian derajat dengan banyaknya harta. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini adalah sangkaan yang batil dan telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr. Allah jalla wa ala berfirman, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Adapun manusia apabila mereka diberikan kenikmatan, diberikan harta yang melimpah, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan rabbi akraman, Rabbku telah memuliakanku. Dan apabila disempitkan rizki mereka, hidupnya sengsara. Naam. Maka mereka akan mengatakan rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakanku. Jadi tolak ukur mereka kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dengan materi, dengan banyaknya harta, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, kalla, sekali-kali tidak. Laisatil ibratu bikatsratil amwal, innamal ibrah bil ilm. Bukanlah yang menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya harta. Namun yang menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu taala anhum, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ilmu yang mereka miliki, bukan karena harta mereka. Adapun harta mereka, mereka infakkan, mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu itu jauh lebih afdal, ilmu itu jauh lebih utama daripada al-mal, daripada harta. Ilmu akan menjaga seseorang, sedangkan harta maka dia yang menjaganya. Kata Abu Hasan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-ilmu khairun minal mal. Bahwa ilmu itu jauh lebih baik, jauh lebih utama daripada al-mal, daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu, akan memeliharamu. Dengan ilmu, seseorang akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara bid'ah dengan sunnah, antara tauhid dengan kesyirikan. Demikian pula, ilmu akan menjaga dan memelihara seseorang. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu, akan memeliharamu. Sedangkan harta, maka engkaulah yang akan menjaganya, akan memeliharanya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di antara tanda dari tanda-tanda ta'ifat al-mansurah, kelompok yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda mereka adalah di mana mereka senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda kelompok yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurah zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, zahirina 'alal haqq, mereka nampak di atas kebenaran dan tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menghina mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya ketika menjelaskan hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan at-ta'ifat al-mansurah, kelompok yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah, hum ahlul ilmi, mereka adalah para ulama ahlul ilmi, di mana mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faham dalam perkara agama. Ini di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Allah jadikan dia faham dalam agama ini. Sehingga mafhum al-mukhalafa, kebalikannya, orang yang tidak mengerti agama, yang masa bodoh dengan agama, tidak faham agama, maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan baginya. Oleh karena itu merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika dia diberikan taufik oleh Allah Jalla wa ala untuk cinta, senang untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan tanda kebaikan yang Allah Jalla wa ala berikan kepadanya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, kullu man aradallahu bi khairan la budda ay yufaqqihahu fid din, faman lam yufaqqihu fid din lam yuridillahu bi khaira. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu man aradallahu bi khaira, setiap orang, aradallahu bi khaira, yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan kepadanya kebaikan, la budda ay yufaqihahu fid din, maka mesti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faham dalam perkara agama. Faman lam yufaqihu fid din lam yuridillahu bi khairan, maka siapa yang tidak memahami agama, maka Allah Jalla wa ala tidak menginginkan baginya kebaikan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan kemuliaan dan ketinggian derajat. Ma terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in, dan yang setelah mereka, bagaimana mereka bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka bisa diangkat kedudukannya, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, tidak lain disebabkan karena semangat mereka, disebabkan karena kesabaran mereka, kesungguhan mereka, semangat yang tinggi yang ada pada diri mereka di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ilmu ini adalah syai'un nafis, sesuatu yang sangat berharga. Ilmu adalah sesuatu yang sangat bernilai, yang tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan kesabaran, kesungguhan, semangat yang tinggi, sebagaimana yang telah ditempuh oleh para ulama terdahulu, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu al-Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah, salah seorang alim min ulama'i ahli sunnah, yang mana Abu al-Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah dahulunya beliau adalah orang yang kaya raya, min ashabil agniya, termasuk orang yang kaya raya. Ini Abu al-Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah. Namun beliau tinggalkan kekayaannya demi untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah Jalla wa Ala memuliakan beliau, mengangkat kedudukan beliau, sehingga beliau menjadi seorang alim min ulama'i ahli sunnah. Kata Abu al-Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah, ta'ammaltu ajaban anna kulla syai'in nafisin yatulu tariquhu wa yakthuru at-ta'ba fi tahsili. Ta'ammaltu ajaban, aku telah memperhatikan dengan penuh keheranan, dengan penuh ta'ajub, anna kulla syai'in nafis yatulu tariquhu, bahwa segala sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang dimaksud adalah ilmu, bahkan ilmu adalah sesuatu yang paling berharga, yang paling mulia, bahwa segala sesuatu yang bernilai, yatulu tariquhu, itu panjang jalannya. Maksudnya bahwa sesuatu yang berharga yaitu ilmu tidak mudah untuk didapatkan, panjang jalannya, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan semangat yang tinggi. Wa yakthuru at-ta'aba fi tahsili, di mana dia akan merasakan kelelahan yang sangat di dalam memperolehnya, di dalam mendapatkannya, mendapatkan sesuatu yang berharga tersebut. Dia akan merasakan kelelahan yang sangat. Fa innal ilma lamma kana asyrafal asya lam yuhassal illa bit-ta'abi was-sahari wat-tikrari wa hajaril ladzati war-raha. Karena sesungguhnya ilmu, tatkala ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat bernilai, lam yuhassal, maka ilmu itu tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa didapatkan, illa bita'ab, kecuali dengan at-ta'ab, melelahkan diri, was-sahar, bergadang di malam hari, dengan sedikit tidur, wat-tikrari, mengulang-ulang kembali ilmu yang dia dapatkan, wa hajaril ladzati war-raha, dan meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, demikian pula meninggalkan ar-raha, banyak istirahat. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di sini Ibnul Jauzi rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga, syai'un nafis, sesuatu yang sangat mulia, yang tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan kesabaran, kesungguhan, semangat yang tinggi. Sebab ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia, sehingga apabila seseorang mendapatkan ilmu tersebut, maka dia akan menjadi orang mulia, mulia di dunia, demikian pula mulia di akhirat. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.